Oke, aktor kebanggaan Jawa Timur yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Bareng bersama Ramayana juga ada Max Pro Shooting, ada SNP Indonesia. Coba dikasih tepuk tangannya mana untuk Protein New Palapa. Sampai